السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Masih melanjutkan pembahasan. Syirik akbar ketika seseorang istighatsah kepada selain Allah. Dan istighatsah kemarin telah kita bahas. Siapa yang masih ingat? Apa pengertian istighatsah? Katakan. Sudah lupa semua? Hah? Minta pertolongan dalam kondisi yang sangat genting. Nah, demikian juga doa minta kepada selain Allah. Kita sampai kepada waqaulu summa qalu summa qala wa'buduhu. Ini salah satu dalil yang disebutkan oleh Syekh, fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu ليجمع أصناف السؤال بما يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. Perintah agar kita mengabdi kepada Allah SWT di sini ditujukan untuk mencakup segala macam bentuk doa, karena doa huwa al-ibadah. Dan kita sudah jelaskan kemarin bahwa setiap ibadah itu mengandung unsur doa. Ya. Karena kita beribadah dengan harapan. Ini dengan permintaan secara tidak lisan bahwa kita menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan kita minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak bisa dipisahkan antara doa, antara ibadah dengan doa. Saling berkaitan. Wa qawluhu wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Wa man adallu, siapa yang lebih sesat? Maksudnya la ahada adall. Tidak ada seorang pun yang lebih sesat daripada orang yang minta-minta kepada selain Allah, yang mana selain Allah ini tidak akan bisa memenuhi permintaannya sampai hari kiamat. Dan ini menafsirkan juga bahwa doa atau permintaan yang haram ditujukan kepada selain Allah adalah ketika permintaan itu tidak bisa diijabahi oleh selain Allah, atau ketika permintaan itu diiringi dengan kepasrahan 100% kepada selain Allah, walaupun yang selain Allah itu secara hukum sebab akibat mampu, tapi kalau diiringi dengan kepasrahan dan harapan 100% ini juga enggak boleh. Ini termasuk syirik juga. Jadi permintaan yang termasuk minta kepada selain Allah itu bisa dianggap syirik secara mutlak kalau diiringi dengan apa? Harapan 100% bahwa selain Allah itu bisa mengabulkan. Ya. Karena tidak boleh seseorang berharap 100% kepada kemampuan selain Allah. Karena kemampuan selain Allah itu hanya bisa terwujud kalau Allah menghendaki. Wa ma tasya'una illa ayyasha' Allah. Sehingga ketika ditujukan kepada selain Allah dan dia full ke sana 100% hadza minasyirk. Tapi ketika dia tetap bertawakal kepada Allah Kemudian dia minta kepada selain Allah, maka ini baru ada perinciannya. Kalau yang dimintai ini memang secara hukum sebab akibat bisa mewujudkan permintaannya, dan orang ini tetap tawakal kepada Allah, maka tidak termasuk syirik. Ini boleh, sesuatu yang hukumnya jais, mubah. Namun ketika yang diminta ini tidak bisa mewujudkan permintaannya, walaupun dia berkeyakinan makanya ketika yang diminta selain Allah tidak bisa mewujudkan permintaannya, tetap dia dimintai, baru ini termasuk syirik syirik akbar. Seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dengan minta kepada berhala-berhala mereka, kepada jin dan lain sebagainya. Wahum an du'aihim ghafilun. Padahal yang diminta-minta ini tidak pernah sadar kalau dimintai oleh mereka, karena mendengar saja tidak. Jadi ini jelas sekali tentang sesatnya orang yang minta kepada selain Allah, di mana yang selain Allah ini tidak bisa memenuhi permintaan mereka. Bahkan sesatnya sampai ke puncak kesesatan. Tidak ada yang lebih sesat dari mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini juga tersirat bahwa objek yang diminta-mintai ini adalah orang-orang yang sudah mati, bukan berhala-berhala secara umum, bukan, tapi ditujukan kepada mereka yang minta kepada orang yang sudah mati. Dari mana? Qala Syekh Hafizahullah, والدليل على أنه أراد الأموات ولم يرد الأصنام والأحجار والأشجار. دليل bahwasanya yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini adalah orang-orang yang sudah mati, bukan berhala, pepohonan maupun bebatuan, adalah melalui kata-kata man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Orang-orang yang tidak bisa mengijabahi permintaannya sampai hari kiamat. Jadi dibatasi hanya sampai hari kiamat, mereka tidak bisa menyaut, menjawab. Nah, ijabah itu menjawab permintaan. Dan ini hanya berlaku pada orang-orang yang sudah mati. Kalau berhala, batu dan pohon enggak perlu dibatasi. Sampai kapan pun dia enggak bisa menjawab, bukan benda mati. Tapi karena di sini dibatasi sampai hari kiamat, dan hari kiamat adalah hari mereka dibangkitkan lagi, kan? Nah. Mereka bisa lagi menjawab gitu loh. Pada hari kiamat mereka bisa berdiskusi lagi, berdialog lagi dengan sama manusia. Jadi ini termasuk, ini ayatnya ditujukan kepada orang-orang yang sudah mati. Walaupun yang mati itu rohnya hidup di alam barzakh, tapi sebagaimana kita ketahui, hukum di alam barzakh itu beda dengan hukum ketika masih di alam dunia. Dan di samping itu, kata-kata man la yastajib, man itu pada dasarnya dipakai untuk makhluk yang berakal. Ya, wa man adzalu mimman yad'u min dunillahi man la. Man di sini maf'ul bih. Dan man itu adalah untuk yang berakal. Jadi enggak bisa ditafsirkan dengan selain manusia. Kalau hidup kan dia bisa menjawab, berarti ini yang sudah mati. Karena tidak bisa menjawab. ila yaumil qiyamah wa hum an du'a'ihim ghafilun. Hadzal wasf laysa maqsudan bihil asnam wa innama huwa fil amwat. Tsumma qala wa idza husyira an-nas kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Jadi orang-orang itu digiring, mereka yang disembah-sembah itu akan berbalik menjadi musuh penyembahnya, ya, dan akan mengingkari peribadatan yang ditujukan kepada diri mereka. Ini seperti firman Allah, amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun ilahukum ilahun wahid. Jadi mereka ini amwat, orang-orang yang mati, tidak hidup, dan mereka juga tidak tahu kapan akan dibangkitkan. Qauluhu amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su'. Hadhihi al-ayah min surah An-Naml fiha anna ijabata du'a'il muttar innama hiya lillah. Ini jelas menghususkan bahwa yang mampu mengijabahi doanya orang yang dalam kondisi terjepit itu hanya Allah. Demikian juga yang bisa menyingkap musibah yang sedang melanda, baik dengan cara istighatsah kepadanya atau dengan cara yang lain. Ya. Baik. Summa qala ba'daha a ilahum ma Allah wa hadha istifham inkari. Pertanyaan dalam rangka mengingkari, memangnya ada ilah selain Allah yang mampu seperti itu? Artinya enggak ada, gitu loh. Ini bukan pertanyaan untuk minta jawaban, tidak. Pertanyaan yang sifatnya pernyataan yang meniadakan. Pertanyaan dalam bahasa Arab itu ada yang sifatnya menyatakan. Bentuknya tanya tapi isinya pernyataan, bukan pertanyaan. Dan ada yang pernyataan yang menafikan sekaligus. Contohnya ini. Ilahumma Allah, emang ada selain Allah yang bisa? Tidak ada. Yungkir alaihim an yattakhidu ilahan ma'allah wa yungkir alaihim an yad'u ghairallah aw yatawajjahu fi kashfi su' li ghairillah fi ma la yaqdir alaihi illallah. Jadi ayat ini mengingkari perbuatan mereka yang menyekutukan Allah, yang minta kepada selain Allah, dan berharapnya mereka kepada selain Allah ketika bencana melanda agar diangkat dari mereka. Ini semua diingkari. Kemudian dalil dari hadis, warawat Tabrani bi isnadihi annahu kana fi zamani Nabi sallallahu alaihi wasallam munafiqun yu'dil mu'minina fa qala ba'dhum ta'alu bina nastaghiitsu bi Rasulillah al hadis. Al murad bil ba'd huna Abu Bakar Siddiq kama ja'a fi ba'd riwayat. Jadi di zaman Nabi terjadi atau ada seorang munafik yang suka mengganggu orang-orang beriman. Kemudian ada salah satu dari orang beriman. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana dalam riwayat yang lain. Kemudian dia mengusulkan, ayo kita istighatsah kepada Rasulullah. Ketika itu belum tahu Abu Bakar bahwasanya istighatsah itu tidak diperbolehkan. Qumu bina nastaghitsu bi Rasulillah min hadzal munafiq. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Innama itu adatul hasr. Yang boleh diistighatsahi hanya Allah. Walaupun tentunya yang dimaksud istighatsah di sini adalah istighatsah kepada pihak yang mampu memberesi urusannya orang munafik ini. Karena yang dijadikan, yang dipermasalahkan adalah manusia. Gitu loh ya. Rasulullah bisa menginstruksikan umpamanya, sudah ini orang dihukum. ditangkap atau diapa, itu wewenang Rasulullah SAW. Jadi bukan istighatsah syirkiyah di sini, bukan. Jadi istighatsahnya sahabat kepada Rasulullah dalam konteks seperti ini ketika Rasulullah masih hidup itu tidak termasuk istighatsah syirkiyah. Li'annahum talabul ighatsah minan nabi fi ma yaqdir alaih. Li'annahu alaihi salatu wasallam kana qadiran fi hadzal maqam ala ighatsatihim imma bil amr bi qatlil munafiq, bisa dengan perintah eksekusi saja itu orang munafik misalnya, atau penjarakan dia, atau ancam, atau dihukum dengan hukuman yang berat, atau yang lainnya. Jadi istighatsahnya sahabat di sini tidak termasuk istighatsah syirkiyah, hanya saja Nabi SAW mengajari mereka agar menggunakan pilihan kata yang pas. Walaupun maksud mereka dan perbuatan mereka itu tidak tergolong syirik, tapi istilah istighatsah yang mereka gunakan ini tidak layak ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin Nabi SAW allamahumul adab fi dzalik, allamahum al-akmal, diajari yang lebih baik lagi dari kata-kata itu. Haitsu qal innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Karena kesempurnaan istighatsah memang ketika ditujukan kepada Allah. Jadi seakan Nabi SAW membaca adanya harapan mereka kepada Rasulullah yang lebih baik jika harapan itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada pribadi Rasulullah SAW. Maka Nabi menjelaskan kepada mereka, hendaknya seharusnya kalian istighatsah kepada Allah. Dan ini la yustaghatsu bi itu nafi, tidak bukan aku kalau mau beristighatsah, apa? Bukan aku objeknya istighatsah. Maksudnya ini jangan istighatsah kepadaku. Jadi nafi bi makna nahi. Yani la tastaghitsu bi bal istighitsu billah fi hadzal amr. Ala kulli hal, hadis ini sebagian ulama mendhaifkan ya, karena di sanadnya terdapat Abdullah bin Lahiyah yang ikhtaraqa kutubuhu, kitab-kitab hadisnya itu kebakar. Sedangkan dia tidak bisa mengandalkan kekuatan hafalannya, sehingga begitu narasumber periwayatan hadisnya ini kebakar, kacaulah hafalannya dia. Dan ini menjadikan hadisnya itu dibaifkan oleh para ulama. Walakin iradul a'immatil hadith lil ahadith allati qad yakun fi isnadiha ba'du maqal بمثل هذا المقام لا بأس به بل فعلهم هذا صواب إذا كان ما في الحديث من المعنى قد عضدته الأدلة من القرآن ومن السنة كما في هذا الحديث. على كل حال, walaupun secara sanad hadis ini masih diperbincangkan validitasnya, tapi maknanya itu diperkuat oleh dalil-dalil lain. Ya, sehingga para ulama masih menggunakan hadis ini untuk menjelaskan tidak bolehnya istighatsah. Nabi SAW mengatakan innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah, ini diperkuat melalui ayat-ayat yang tadi sudah disebutkan. Ya. Jadi kan tadi ada ayat amma yujibul muttar idza da'ahu wa yakshifus su', ini jelas istighatsah. Makna istighatsah tercermin dengan sangat gamblang pada ayat ini. Yujibul mubtar, orang yang terjepit dalam kondisi darurat, siapa yang bisa mengijabahi? Wa yakshifus, ini istighatsah kan? Ilahumma Allah ai la ilahun ma Allah. La ilaha ma Allah. Jadi kalau ditemukan adanya hadis-hadis yang dhaif dalam kitab Tauhid, maka biasanya hadis ini bukan menjadi pijakan utama dalam bab tersebut. Ya, jadi itu hanya pelengkap saja. Kalaupun hadis itu tidak ada, dalil-dalil sebelumnya sudah cukup kuat. Nanti kita akan menemukan ada hadis yang dihukumi sebagai hadis maudhu bahkan. Tapi sebelumnya sudah ada dalil yang kuat yang menjadi pijakan dalam bab ini. Qala Syekhul Islam fi ma'rad kalami fil fatawa qala ahlul hadis. Qal ahlul hadis la yastadilluna bi haditsin dha'if fi aslin min al usul. Ulama ahlul hadis itu tidak menggunakan hadis dhaif sebagai dalil dalam menetapkan pokok akidah. Ya. Kalau pokok akidah tidak mengacu kepada hadis dhaif. Bal imma fi ta'yidihi, namun aplikasi dari hadis dhaif itu biasanya untuk menguatkan saja sesuatu yang memang sudah memiliki dalil valid dalam bab akidah diperkuat dengan hadis dhaif. Itu salah satu pokoknya. Au fi far'i minal furu', atau memang tidak dipakai dalam bab usul namun dipakai dalam furu'. Ahkam, fadha'ilul a'mal, zuhud wal raqa'iq, tafsir, siyar wal maghazi, masalah zuhud, masalah hukum-hukum. Itu pun bukan yang halal haram biasanya, karena halal haram tetap mereka strength di sini sifatnya. Masalah tafsir, masalah sirah, ya, tarikh, itu mereka memang tidak terlalu ketat dalam menggunakan hadis. Dan demikian pula Syekh Muhammad Abdul Wahab, beliau menggunakan hadis dhaif sebagai penguat saja, bukan sebagai dalil utama. Atau hadis itu walaupun secara sanad dhaif namun maknanya sahih. Jadi yang dipakai adalah maknanya bukan sanadnya. Dan bukan hanya beliau menggunakan hadis ini sebagai hujjah. Sebelumnya ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Istighatsah. Beliau mengatakan inna hadzal hadits huwa fi ma'na ma ja'a fin nusus. Hadis ini maknanya sesuai dengan nas-nas yang disebutkan. Innahu la yastaghathu bi, ya'ni la tastaghithu bi wa inna mastaghithu billah, li'anna lafaz yastaghath taqaddamahu nafyun. Ala kulli hal, jelas ini tadi sudah kita bahas, maknanya adalah larangan, jangan kalian istighatsah kepadaku. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Ini menunjukkan bahwa diijabahinya doa itu bisa dengan beberapa macam. Pertama, musibah yang melanda itu diangkat oleh Allah. Ini salah satu bentuk diijabahinya doa. Dan Allah sudah berjanji, orang yang berdoa pasti diijabahi. Ujibu da'wata da'i. Idza da'ani. Syarat. Tapi jawabannya didahulukan di sini. Aku akan mengijabahi setiap orang yang minta kepadaku bila dia minta kepadaku. Nah teman, bagaimana cara Allah mengijabahi? Ini yang perlu kita ketahui. Kadangkala Allah akan berikan sesuai permintaan. Ya Allah sembuhkan penyakitku, disembuhkan sama Allah. Tapi kadang dengan cara lain. Misalnya dicegah dari kejahatan yang akan menimpa, yang itu setara dengan kebaikan yang dia minta. Seorang minta kebaikan kok enggak dikasih-kasih sama Allah. Bukan doanya enggak diijabahi. Tapi Allah mengijabahi dengan cara lain. Ya ini dia dihindarkan dari musibah yang setara dengan kebaikan yang dia minta. Atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak dikasih kebaikan yang dia minta, tidak juga dihindarkan dari musibah, namun dia dikasih pahala melalui doanya. Ini bentuk juga dari ijabahnya doa. Jadi para salaf ketika menafsirkan ayat ini itu menafsirkan dengan tiga kemungkinan tadi. Diberi sesuai permintaan atau dihindarkan darinya kejahatan sebagaimana yang setara dengan kebaikan yang dia minta, atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ayat fi mithli dzalika katsiratan ka qauli jalla wa ala fi surati Ibrahim wa'atazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Falamma tazalhum wa ma ya'buduna min dunillahi. Ini masih mengukuhkan bahwasanya doa itu ibadah. Di antara dalil lain selain wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li waliminu bi la'allahum yarshudun. Di ayat yang lain wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Lanjutnya innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Ibadah ini adalah doa yang tadi disebut. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berkata, mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya mereka yang takabur, enggan beribadah kepadaku. Jadi langsung berubah menjadi kata-kata beribadah. Maksudnya berdoa tadi itu. Orang tidak mau doa kepada Allah, sarusli jahannama dakhirin. Allah akan masukkan ke dalam jahannam. Demikian juga dari ayat wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Perhatikan, wa ma tad'una. Doa ya, min dunillah wa ad'u rabbi. Doa lagi. Asa alla akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Doa lagi ya. Setelah itu, falamma tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah. Diganti dengan kata-kata ibadah. Ketika Ibrahim meninggalkan mereka dan apa yang mereka ibadahi selain Allah, ibadahnya mereka bagaimana? Lihat ayat sebelumnya. Wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Doa itu ibadahnya mereka. Baik. Ibrahim alaihi salatu wasalam qala a'tazilukum wa ma tad'un. Wa qala Allah falamma tazalahum wa ma ya'budun. Fadalla ala anna ad-du'a huwa al-ibadah wal ibadah hiya ad-du'a. Jadi dua-duanya ini saling berkaitan. Doa adalah ibadah, ibadah ya mengandung doa. Dan doa di sini bisa ditafsirkan sebagai doa permintaan secara lisan maupun doa melalui amal perbuatan. Dan ini semuanya terjadi, dilakukan oleh orang-orang musyrik terhadap berhala mereka. Secara lisan mereka minta, dan secara perbuatan juga mereka minta. Tawafnya, itu takorub, sesajennya, itu semua adalah bentuk permintaan secara tidak langsung. Nah, kita adzan dulu. Allah Masail. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص di rangkainya doa atau disebutkannya doa setelah istighatsah itu dalam bahasa Arab adalah ungkapan yang biasanya menyebutkan sesuatu yang khusus dulu, kemudian menyebutkan sesuatu yang umum yang mencakup yang khusus tadi. Istighosah itu adalah salah satu bentuk doa. Ya. Jadi istighosah ini lebih spesifik. Kalau doa itu kan dalam kondisi lapang maupun susah, itu semuanya doa. Kalau ini yang khusus dalam kondisi sangat genting. Tafsir qawlihi wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk. Ini sudah kita bahas. Tsalitsah anna hadha huwa asy-syirkul akbar. Yani istighatsah dan doa minta kepada selain Allah itu termasuk syirik akbar. Dan ini faedah yang keempat, masalah yang keempat yang sangat penting yang menunjukkan bahwasanya paling sakral, paling keramat itu tauhid dan tidak ada dispensasi dalam bab tauhid. Siapapun yang menyimpang dalam bab tauhid hukumannya berat. Makanya disebutkan di sini anna aslahan nas, orang yang paling soleh sekalipun lau yafa'aluhu, kalau sampai dia melakukan istighatsah kepada selain Allah, minta kepada selain Allah, irba'an li ghairihi, demi mencari simpati orang lain, sara minaz zalimin, pasti dia menjadi orang yang tergolong zalim. Maksudnya Rasulullah SAW. Ya. Makanya dalam ayat disebutkan wala tad'u apa sini fa in fa'alta fa innaka idzan minal zalimin. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta. Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Ini yang diarahkan, yang dituju dalam ayat ini. Al-khamisah tafsirul ayah allati ba'daha, tafsiran ayat setelahnya. Juga sudah kita bahas pada kajian yang lalu. Sadisah kaunu dhalika la yanfa' fid dunya ma'a kaunihi kufran. Bahwa minta kepada selain Allah, istighatsah kepada selain Allah itu di dunia tidak ada manfaatnya. Tambah lagi dia termasuk kekafiran. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'u. Tidak ada manfaatnya kok diminta-mintai. Dan itu juga merupakan kekafiran. Terus penafsiran ayat yang ketiga. Kemudian anna talabar rizq la yanbaghi illa min Allah kama anna al-jannah la tutlab illa minhu. Minta rezeki, minta masuk surga itu hanya layak ditujukan kepada Allah. Dan penafsiran ayat yang keempat. Kemudian al-ashirah annahu la adall mimman da'a ghairallah. Tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang minta kepada selain Allah. Minta kepada selain Allah di sini adalah syirik akbar. Berarti orang paling sesat adalah orang musyrik, syirik akbar. Al-hadiyat asyrah annahu ghafilun an du'a'i da'i la yadri anhu. Bahwa yang diminta-mintai itu tidak pernah sadar, tidak pernah merasa kalau mereka dimintai. Jadi kalau sudah merasa saja, menyadari saja tidak, mana mungkin akan mengijabahi. Anna tilka da'wa sababun li bughdil mad'u lid-da'i wa adawatihi lahu. Ini apa namanya? Nelongsonya orang-orang musyrik gitu ya. Sudah apa yang mereka perbuat tidak ada manfaat duniawinya. Ya. Malah merugikan secara duniawi. Kemudian merugikan secara din, mereka jadi murtad dengan kekufuran dan kemusyrikannya itu. Dan nanti di akhirat yang mereka minta-minta ia akan berbalik menjadi musuh mereka, membenci mereka. Dobel-dobel kan ruginya. A'udzubillah. Salisata asyrah. Ketiga belas, tasmiyatu tilka da'wah ibadatan lil mad'u. Allah menamakan doa itu sebagai peribadatan yang ditujukan kepada orang yang dimintai atau pihak yang dimintai selain Allah. Rabi'at asyraf kufrul mad'uwi bitilkal ibadah. Bahwa orang atau pihak yang dimintai itu akan mengingkari peribadatan yang ditujukan kepada mereka oleh para musyrikin itu. Khamisata asyrah hiya sababu kaunihi adallan nas. Itulah yang menyebabkan orang-orang musyrik yang minta kewarisan Allah itu termasuk merupakan orang paling sesat. Karena ya itu tadi, tidak ada manfaatnya, mencelakakan mereka. Dan yang dielu-elukan, yang dikultuskan, yang diminta-minta malah berbalik jadi musuh mereka. Sadisatu asyrah tafsir al-ayah al-khamisah. Ayat yang kelima sudah ditafsirkan. Yang ketujuh belas. Al-amrul ajib. Perkara yang sangat ajaib. Wahuwa iqrar abadatil awthan annahu la yujibul mubtarra illallah. Bahwa para penyembah berhala itu sebetulnya mengakui kalau hanya Allah yang mampu mengijabahi permintaan orang-orang yang terjepit. Wali ajli hadza yad'unahu fi syada'id mukhlishina lahuddin. Oleh karena itu mereka kalau dalam kondisi terjepit yang diingat juga cuma Allah. Aneh ya. Ketika dalam kondisi terjepit orang-orang kafir itu lupa sama berhala mereka. Kafir musyrik maksudnya. Tentunya kak musyrik yang masih bukan ateis ya, bukan ateis. Walaupun orang ateis 100% itu juga nggak ada, betulnya. Tidak ada orang yang 100% ateis, tidak ada. ya gengsi aja mengakui. Orang-orang barat, orang-orang Eropa, Amerika, kalau lagi ada kondisi yang menakutkan, apa yang mereka teriakkan? Oh my God. Ya kan? Ingat ya. Sudah tenang, lupa lagi, maksiat lagi. Goncang gini, teriaknya gitu lagi. Uang $100 itu tulisannya apa? Hah? Nah, ya kurang lebih seperti itulah. In atau to God we trust, kalau nggak salah. Ya. In God we trust. Anda punya uang kayaknya. Hah? Cuma lihat aja. Baik. ثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حماية التوحيد والتأدب مع الله. Penjagaannya Nabi صلى الله عليه وسلم terhadap batasan-batasan atau daerah terlarangnya tauhid yang enggak boleh diterjang. Bahkan sampai adabnya pun diperhatikan. Walaupun tidak melanggar, tidak sampai keluar dari pagar, tapi ini sudah tidak sopan kata-kata ini, ya. Maka beliau juga tegur orang-orang yang mengarah kepada hal-hal yang membahayakan. Memang itu tugas pokoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tugas pokoknya semua nabi, para rasul adalah menegakkan tauhid. Nah. Visual. Soal. Minggu Selasa depannya libur dulu ya, sampai ada pemberitahuan lanjut. Pen. Makan di tempat yang ada jimatnya. Yang dimakan apa? Buah-buahan enggak apa-apa. Yang tidak perlu disembelih, binatang-binatang yang tidak perlu proses penyembelihan, silakan makan di situ enggak apa-apa. Tempat yang dimakan itu restoran misalnya. Bukan sesajennya untuk makan kan? Yeah. Jadi kalau makan di restoran, lihat ada jimatnya di situ, tergantung kita mau makan apa di situ. Kalau daging-daging, produk-produk hewani, daging ya. Kalau telur enggak masalah. Susu juga insya Allah enggak apa-apa. Daging ini, apa yang ya kulitnya, ya lemaknya, ya tulangnya, jeroannya. Saya bilang daging itu mimba bil ghalib ya. Artinya biasanya yang mendominasi itu daging. Tapi tulang, jeroan, kulit, masuk juga dalam pengertian ini, lemak juga masuk. Selain itu, tidak apa-apa, silakan dimakan. Tapi kalau salah satu dari daging, tulang, kulit, lemak, jeroan, maka jangan. Yakin? Antum yakin? Mereka hanya masak? Ya, kalau antum yakin mereka hanya masak, tidak apa-apa. Kalau yakin ya. Artinya dari segi hewan sembelihan, tapi lihat juga prosesnya. Oke, dia beri dari supplier, tapi dicampur sama dia dengan sesuatu yang namanya juga orang zahirnya melakukan perbuatan syirik. Apa yang akan menghalangi dia untuk mencampurkan benda-benda najis di situ? Saren misalnya, atau bangkai dicampurkan di situ, ayam tiren ya, mati kemarin. Masukkan situ atau dicampuri arak, lemak babi, apa. Tapi kalau antum yakin dia hanya, misalnya antum lihat sendiri ini, buka mentega Blue Band, taruh di wajannya, terus dia ambil sosis, khususnya ada sertifikat halal MUI, enggak apa-apa. Jadi kalau masaknya di dalam sana, tahu-tahu jadi, dan di situ tempatnya menjual jimat, ada dagingnya, ada macam-macam, ya sebaiknya dihindari, cari yang lain lah. Ya. Karena al-asl fi dzabaihil musyrikin at-tahrim, dan itu makanan itu diolah oleh orang musyrik, statusnya musyrik, ada jimat itu ya di situ, statusnya musyrik. Nah, selama kita tidak punya sesuatu yang bisa menggeser kita dari syubhat ini, ya dia masih perlu diwaspadai. Kecuali kalau antum yakin dia tidak pernah ngambil daging kecuali dari supplier yang itu jelas halal, ya silakan makan di situ. Udah, komat, baik, kita komat dulu. Tanya jawab lagi setelah sholat. Ya udah, nanti tanya jawabnya. Ini sudah reda belum ya hujannya? Udah. Saya takutnya nanti kalau antum tanya-tanya lagi hujan lagi. Karena sekarang tadi kesini cuma pakai atasan tok, ternyata di jebel sini deres hujannya, basah ini. Baik, wallahu ta'ala alam. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.